Maman Fandi Remix. Thank you. sama tempo main. Jangan ganti kau ada lady. Sama-sama cari yang lain. Masih bapak belum meski tak ada fisik. Masih tak ada jauh bukalah dalam hati. Bagaimana bisa nyaman belum aku menjadi. Sio sayang. Masih salah pergi main. Kau sama tempo main. Jangan ganti kau ada lady. Sama-sama cari yang lain. Masih bapak belum meski tak ada fisik. Masih tak ada jauh bukalah dalam hati. Bagaimana bisa nyaman belum aku menjadi. Sio sayang. Thank you. Bye. cinta panjang-panjang, ada asmara bercumbu-cumbu, bisa-bisanya merayu-rayu, terbuai janji-janji manismu yang palsu. Kau kau melihat depan palsu, pergi jauh-jauh dari sini. Nana sole pega kata punya. kita tata. Thank you. Terima kasih.